Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah telah memberikan iman dan kekuatan serta kesehatan sehingga kita dapat beribadah dalam kehidupan kita ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun dan teladan kita. Pada hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian berdasarkan tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang pada hari ini kita telah sampai di ayat ke-35 dari surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin." Dan sungguh kutukan laknat itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Wa inna. Wa di sini dan berarti masih ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 34 yang kita kaji kemarin, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Siapa yang dimaksud dengan ka di sini? Ka di sini tentu saja kembali kepada ayat 32, qala ya iblisu, yaitu iblis engkau terlaknat. Dan ditambah lagi inna, sungguh, benar-benar, penegasan bahwa laknat yang diberikan Allah kepada iblis mengena, menimpa dan menerpa dirinya. Laknat yang disampaikan Allah itu tidak saja terbatas pada waktu dia enggan untuk sujud kepada Adam, tetapi berkesinambungan ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Begitu dahsyatnya kesombongan tadi sehingga konsekuensi darinya pun tidak saja ketika ucapan itu disampaikan, tapi dari sejak Nabi Adam hidup, belum lagi sampai ke bumi, sampai nanti hari kiamat, wallahu a'lam kapan itu terjadi. Artinya begitu panjang. Kenapa kok hanya karena merasa sombong, dikutuk dan dilaknat begitu lama? Apa sombong itu? Menurut definisi ulama tentang sombong, sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan ini sesuai dengan kajian kita, aba wastakbar. Aba menolak. Apa yang ditolak oleh iblis? Menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Istakbaro, merasa tinggi dan besar hati terhadap siapa? Terhadap Adam alaihissalam. Jadi, kenapa sombong terlaknat sampai hari kiamat? Orang yang sombong itu telah menutup dirinya dari segala bentuk kebenaran. Hampir sama dengan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kenapa orang kafir tetap kafir? Karena dalam hatinya sudah ada penyakit dan tertutup dengan penyakit, bahkan kalaupun masuk ke dalam hatinya tetap penyakit. Tetapi kalaulah orang kafir itu membuka hati dan masuk Islam, maka dia tidak dikatakan sombong. Maka di sini disebutkan setan, iblis terlaknat hingga hari kiamat karena kesombongannya. Kesombongan itu menolak kebenaran. Kalau orang tidak bersama dengan kebenaran, tentu saja dia akan dikutuk dan terlaknat. Kenapa? Karena kalaulah ada seorang pencuri, itu berarti dia bukan berada pada kebenaran. Dia sendiri tahu bahwa dia bersalah. Ada nggak orang yang respect terhadap pencuri? Tentu saja pencuri pasti dilaknat. La'anahumullah wal malaikatu wa yal'anuhumul la'inun. Dilaknat Allah dan malaikat, dan siapapun akan melaknat orang yang menolak kebenaran dan berpihak kepada kebatilan dan kejahatan. Begitu juga kesombongan itu tetap terlaknat. Karena apa? Karena merendahkan orang lain. dirinya sendiri pun tidak mau direndahkan, maka orang lain pun tidak mau statusnya direndahkan. Mengangkat, membesarkan orang lain adalah bertindak sebagai orang yang gentle. Karena apa? Karena ketika kita membesarkan orang lain, sebenarnya diri kita pun tidak menjadi orang yang kecil dan kerdil. Untuk lebih jelasnya tentang laknat dan kesombongan ini yang disampaikan Allah kepada iblis hingga hari kiamat, kita dengar penjelasan dari Ustaz kita Haji Ahmad Perdana LCMA. Silakan ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kalau kita mengikuti terus kisah dialog yang terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Kembali di dalam ayat 35 ini Allah mempertegas tentang hukuman yang ia jatuhkan kepada iblis, bahwa tidak hanya sekedar keluar dari neraka, akan tetapi wa inna 'alaika la'nah ila yaumiddin, akan hidupmu itu akan dinaungi oleh laknat ya. Di sini Allah menjelaskan dengan redaksi yang begitu sangat menakutkan. Inna, betul-betul engkau akan, alaika, di atasmu itu laknah ya. Di atasmu itu akan ada laknat. Ibarat kalau kita berjalan, di atas kita itu akan ada awan yang selalu menutupi. Begitulah gambaran kehidupan iblis yang hidupnya itu akan dinaungi oleh awan laknat, yang tidak akan pernah membuat dirinya merasa nyaman, akan tetapi hidupnya akan terus tersiksa selama-lamanya. Dan tidak hanya sekedar laknat biasa, tetapi ila yaumiddin, sampai nanti hari kiamat. Ya, kita bisa mendapatkan di sini satu redaksi yang sangat indah sebenarnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman yang begitu sangat mengerikan, di mana hidupmu akan dipenuhi oleh ketidaknyamanan, kegelisahan, pikiran yang selalu disibukkan untuk menghancurkan anak cucu Adam. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ saja, ini baru sebuah permulaan ya. The play is still begin ya. Permainan ini sebenarnya baru dimulai, karena ketika nanti masuk hari akhirat, laknat yang jauh lebih besar, laknat yang lebih hakiki, laknat yang begitu sangat dahsyat, itu akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada iblis beserta dengan pengikutnya, yaitu dimasukkannya mereka ke dalam neraka jahanam. Jadi kita dapat melihat di sini bagaimana perjalanan sisa-sisa dari kehidupan iblis itu tidak pernah akan baik. Oleh karena itu tidak salah kalau ternyata Al-Quran menceritakan bagaimana nanti iblis berusaha untuk menjatuhkan anak cucu Adam agar mau ikut bersama dirinya dimasukkan ke dalam neraka. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang cukup menarik untuk kita perhatikan di sini adalah bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan tentang kehidupan kehidupan yang tidak baik, tidak nyaman yang akan dihadapi oleh iblis. Akan tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan Al-Qur'an lebih lanjut, kita bisa menemukan bahwa ternyata kalimat laknat ini tidak hanya sekedar Allah timpakan kepada iblis saja. Akan tetapi juga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang melakukan tindakan tidak baik di dalam kehidupannya. Orang-orang Yahudi, Allah juga pakai redaksi dengan bahasa la'anat ya. Orang-orang zalim, Allah juga pakai dengan bahasa la'nat. Allah ula walahumul la'nah ya. Orang-orang yang zalim itu akan dilaknat ya. Kemudian orang-orang yang beriman akan tetapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, juga Allah Subhanahu wa taala akan laknat mereka. Bahkan di dalam kehidupan masyarakat neraka itu penuh dengan laknat. Walahumul laknatu walahum su'uddar. Mereka itu akan berada dalam suatu kondisi yang terlaknat, dan akan mereka rasakan bagaimana buruknya tempat tinggal mereka di dalam neraka yang begitu akan sangat menyakitkan. Jadi intinya adalah bahwa laknat itu sendiri adalah suatu musibah besar yang menimpa seseorang karena dia dikutuk. Apakah dikutuk oleh Allah, apakah dikutuk oleh malaikat, ataukah dikutuk oleh orang-orang mukmin? Karena di dalam Al-Qur'an sendiri kita bisa menemukan keterangan firman Allah yang mengatakan ulaikal lazina yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, mereka akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan juga dilaknat oleh manusia semuanya. Ya, ini menggambarkan bagaimana sebenarnya kutukan itu akan sangat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Kehidupan yang menjadi kehidupan yang sangat tidak menyenangkan, kehidupan yang akan berakhir dengan kesia-siaan, kehidupan yang tidak akan membuat dirinya merasa bahagia baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, makanya hidup ini, hidup yang singkat ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Janganlah hidup yang cukup singkat ini malah dipenuhi dengan laknat, baik itu dari Allah, baik itu dari malaikat, ataupun dari manusia semuanya. Karena kita bisa mendapatkan berbagai keterangan bahwa ketika seorang muslim, ya, seorang anak manusia, secara khusus seorang mukmin, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tentu dia tidak akan diridai oleh Allah. Kalau sampai memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan dilaknat oleh Allah. Dan kita bisa mendapatkan keterangan hadis bagaimana ketika ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa malakani yanzilani, ya, fa yaqulu ahaduhuma Allahumma amsik mutlifa Allahumma amsik Allahumma amfik, ya. Ada dua malaikat yang ya ati mumfikan khalafan, wa qala al-akhar Allahumma ati mumsikan talafan. Akan ada setiap hari itu dua orang malaikat yang diturunkan, dan mereka berdua akan berdoa. Kalau ternyata si orang ini berbuat baik, dia akan mengatakan, ya Allah, berikan orang yang suka berbuat baik itu tambahan kebaikan. Sedangkan ketika ada seseorang melakukan tindakan tidak baik, melakukan maksiat, maka malaikat akan mendoakan dengan melaknatnya, ya Allah, hancurkan orang-orang yang bersikap bakhil di dalam kehidupannya, atau orang-orang yang melakukan kerusakan. Dan begitu juga kita. Kita pada saat melihat ada orang yang tidak melakukan kebaikan, kita akan mencercanya, bahkan akan mengutuknya. Jadi ini menunjukkan bagaimana sebenarnya hidup yang dijalani dengan sikap yang hidup yang salah itu akan membuat memancing laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan juga laknat dari manusia. Apalah artinya kehidupan yang seperti ini kalau ternyata hidup kita dipenuhi dengan kutukan dari orang lain. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, menarik kita lihat surah Al-Hijr ayat 35 ini sebelum kita sampai kepada kesimpulan, bahwa kisah penciptaan Adam, kisah dialog Allah dengan Iblis, kisah godaan Adam terhadap Iblis itu ditemukan di banyak bagian dari Al-Quranul Karim. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah kita menemukan kisah ini, di dalam surah Al-A'raf kita menemukan kisah ini, di dalam surah Al-Hijr kita menemukan kisah ini, di dalam surat-surat lainnya pun kita akan menemukan kisah tentang hal yang saya sebutkan tadi, tapi dengan redaksi dan bentuk yang berbeda-beda. Terlihat sebagai pengulangan, tapi sebenarnya bukan pengulangan. Tapi satu hal yang penting, kalaupun itu dianggap pengulangan, karena pengulangan ini memang perlu untuk disampaikan supaya manusia tahu jati dirinya. Yaitu apa pesan penting? Jangan sombong. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian kita di ayat 35 surah Al-Hijr ini, jangan sombong, karena sombong akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Bagaimana caranya? Terimalah kebenaran. Dengarkan nasihat. Ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah. Agama itu, Islam itu adalah berisikan tentang nasihat. Dengarkan nasihat, mudah-mudahan itu baik bagi kita. Karena banyak orang sukses di dunia ini sering minta pendapat dari orang-orang yang telah berpengalaman. Dan Al-Quran adalah kitab suci yang sangat membuat mengantar kita kepada gerbang keselamatan dan keberhasilan itu. Yang kedua, saling membesarkan. Orang yang sukses itu tidak sombong karena dia bisa membesarkan kawan-kawannya yang berada di bawahnya. Pelajaran yang penting juga, jangan rendahkan orang lain. Orang sombong selalu merendahkan orang lain. Orang yang baik, orang yang bijak tidak akan merendahkan orang lain. Pepatah Arab mengatakan, La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan pernah menghina, meremehkan, mencaci, merendahkan orang yang lebih rendah di bawahmu. Karena apa? Semua orang itu memiliki kelebihan. Kita terkadang melihat para buruh kasar menyapu di jalan dengan kondisi yang terlihat lebih rendah daripada sebagian orang lain, tapi sebenarnya dia memiliki kemuliaan dan keagungan. Bayangkan kalau tidak ada penyapu jalan, pengutip sampah di Sumatera Utara, hanya dalam waktu 3 hari kota Medan tanpa ada penyapu dan pembuang sampah menjadi kota sampah. Tentu saja kita sangat hormat kepada para pekerja, walaupun namanya buruh kasar ataupun kerah hitam, semuanya adalah mulia dan semuanya adalah berperan di jalan memakmurkan bumi yang kita cintai ini. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena setiap orang memiliki keistimewaan. Ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.